Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Dzun Nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang nasabnya Utsman bin Affan. Kita lihat bahwa beliau berasal dari nasab yang mulia. Demikian juga beliau memiliki banyak sekali keutamaan. Di masa jahiliyah, beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah meminum khamar, dan beliau dikaruniai paras yang tampan yang menjadi pujian dari orang-orang Quraisy. Demikian juga beliau dikenal dengan kepiawaian beliau dalam berdagang dan termasuk orang yang kaya. Nah, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengenal Islam, maka dengan segera beliau radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita di kesempatan kali ini akan bahas beberapa keutamaan dari Utsman bin Affan untuk menunjukkan bahwa memang beliau di masa jahiliyah beliau dikenal sebagai orang yang mulia, apalagi setelah Allah berikan hidayah beliau untuk masuk ke dalam Islam. Di antara keutamaan Utsman, ini jelas sekali, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Di usia 34 tahun, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk Islam melalui perantaraannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau kita flashback lagi, ya kajian sirah kita ketika kita membahas tentang awal-awal dakwah, ya, di antara sahabat yang aktif sekali berdakwah mengajak manusia untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar Siddiq. Banyak sekali orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq. Ya, di antaranya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan kalau saya tidak salah juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala mengatakan, kana awalun nas islaman ba'da Abi Bakar wa Ali wa Zaid ibn Harithah Utsman. Dahulu orang-orang yang pertama masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid ibn Harithah adalah Utsman. Jadi kata Muhammad bin Ishaq, Utsman ini termasuk yang sangat awal menerima Islam, bahkan setelah Abu Bakar. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi alaihi salatu wasalam, yang dia masuk Islam, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan bekas budak. Kemudian yang keempat dari kalangan wanita, siapa? Khadijah, ya, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kita bisa melihat Utsman adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam beriringan dengan Thalhah bin Ubaidillah. Adapun keutamaan orang yang pertama kali masuk Islam sudah sering kita ulang-ulang. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqunal awwalun." orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan orang-orang yang muhajirin maupun orang-orang ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan kemenangan yang teramat besar. Utsman termasuk orang yang pertama masuk Islam, bahkan sangat awal sekali. Baik. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan ini termasuk dalam deretan 10 sahabat yang menjanjikan masuk surga. Ini pun sering kita ulang-ulang. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Nabi menyebutkan 10 orang sahabat secara beriringan masuk dalam surga. Utsman ada di deretan yang ketiga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah jaminan bagi Utsman bin Affan bahwa beliau termasuk penghuni surga. Nah, orang-orang yang memberontak kepada beliau, yang sampai membunuh beliau, yang mencaci maki beliau, ya, mereka adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Utsman itu telah dijamin masuk surga. Ya. Demikian juga orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah yang kerap mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka seakan-akan menutup mata bahwa Utsman telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang spesial dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan ini adalah kekhususan Utsman saja, tidak ada duanya sama sekali, yaitu menikahi dua putri dari utusan Allah Subhanahu wa taala, dua putri Nabi, dua putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu banyak sekali Nabi dan Rasul, tidak ada seorang pun yang menikah dengan dua orang anak seorang Nabi dan Rasul, kecuali hanya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pertama menikah dengan Ruqayyah. Jadi dahulu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menikahkan dua orang putrinya kepada putranya Abu Lahab. Ya, ada Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah itu menikah dengan Utbah, adapun Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah. Dua-duanya adalah putra Abu Lahab. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengajak manusia meninggalkan penyembahan kepada berhala, ya, maka kemudian Abu Lahab menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzat lahab. Maka Abu Lahab marah sekali karena turunnya surat Al-Lahab ini, lalu dia memerintahkan kedua putranya untuk menceraikan dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ruqayyah dan Ummu Kulthum menjanda. Ya. Nah, kemudian Utsman pun menikah dengan Ruqayyah. Ya, bahkan Utsman pernah berhijrah bersama istrinya Ruqayyah ini ke negeri Habasyah. Lalu kemudian mereka pindah ke kota Madinah. Nah, ketika perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Pas perang Badar itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berperang, Utsman disuruh oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk tetap tinggal di kota Madinah merawat putri beliau Ruqayyah. Kemudian ternyata Ruqayyah meninggal dunia. Ketika ada salah seorang di antara para sahabat pulang ke kota Madinah untuk mengkhabarkan bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar, ketika itu Utsman bin Affan baru saja memakamkan istri beliau Ruqayyah. Setelah Utsman menduda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau dengan Ummu Kulthum, Ya, tapi Ummu Kulthum juga nantinya juga meninggal dunia. Nah, ini dua orang putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Utsman. Nah, ketika Ummu Kulthum meninggal dunia, Fatimah sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada lagi putri yang bisa dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya law kana indi thalithah la zawajtuha Utsman." Kalau saya punya anak yang ketiga, maka niscaya akan saya nikahkan dengan Utsman. Tapi ya sudah, Fatimah sudah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Enggak ada lagi putri beliau yang tersisa. Kalau masih ada, maka yang ketiga ini pun akan diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada sosok Utsman bin Affan. Tidak ada duanya menikah dengan dua orang putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, Utsman ya adalah sosok yang membeli sumur rumah bagi kaum muslimin. Jadi dahulu kaum muslimin, terutama dari kalangan muhajirin, ketika mereka pindah ke kota Madinah, mereka tidak memiliki sumber air, mata air yang jernih yang bisa dipakai untuk minum. Ini sulit untuk mereka dapatkan. Ada sebuah sumur, dan sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Namanya sumur rumah, bi'rur rumah. Nah, orang Yahudi ini, dia menginginkan agar kalau ada kaum muslimin yang ingin mengambil air di sana, itu tidak gratis. Mereka harus membayarkan sejumlah uang. Ya. Yahudi selalu menjadikan apapun ladang bisnis ya. Dan kita tanpa sadar mengkonsumsi produk mereka. Ya. Maka kemudian Utsman bin Affan pun mengatakan, atau sebelumnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, man yashtari lana bi'ra ruma wa yaj'aluha shadaqatan lil muslimin saqahullahu yaumal qiyamah minal atash. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membeli sumur rumah kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya minum di akhirat nanti tanpa dia merasa kehausan lagi. Maka kemudian Utsman pun mendatangi orang Yahudi tadi. Ya, ingin membeli sumur tersebut. Tapi orang Yahudi, namanya Yahudi, ini namanya kantong duit ya. Walaupun mau dibeli Utsman dengan harga yang sangat mahal, dia tidak mau. Gimana kalau diberi sama Utsman nanti enggak bisa lagi menghasilkan uang. Maka di sini kita kelihatan sekali cerdasnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dia mengatakan kepada orang Yahudi tersebut, "Bagaimana kalau saya beli separuhnya saja?" Ya, bagaimana sistemnya? Kata orang Yahudi, gimana mungkin? Masa mata airnya dibagi dua, mata airnya cuma satu kan? Ya, kata Utsman, pakai pembagian hari saja. Jadi satu hari ini giliran saya, satu hari gilirannya jenengan untuk mengambil faedah dari air tersebut. Boleh, tapi harganya tetap mahal. Ya, bukan di separuh harga. Akhirnya Utsman pun dengan sejumlah uang yang demikian banyak dia berikan kepada Yahudi tersebut. Nah, ketika tiba harinya Utsman, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, hari ini adalah giliran saya. Silahkan ambil air ya sekehendak hati kalian dan simpan untuk dua hari." Kenapa? Karena besok gilirannya Yahudi. Pintar kan? Jadi kaum muslimin pada hari gilirannya Utsman, mereka berbondong-bondong memenuhi tempat-tempat penampungan air mereka, kantong airnya, embernya, semuanya dipenuhi. Mereka ambil air dari sana. Maka keesokan harinya tidak ada lagi orang yang membeli air kepada Yahudi. Kenapa? Kemarinnya sudah diambil airnya. Mereka sudah punya persediaan. Nah, keesokan harinya pas gilirannya Utsman, datang lagi mereka untuk mengambil air tersebut. Maka lama-kelamaan orang Yahudi mengatakan, "Wah, ini saya dikerjain ya." Tapi sudah terlanjur. Ya sudah, Utsman mau beli semuanya enggak? Iya, kemudian dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan, kemudian sumur tersebut diwakafkan kepada kaum muslimin. Masyaallah, ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saqahullahu yaumal qiyamah minal atash. Allah akan memberikan dia minum pada hari kiamat nanti sehingga dia tidak akan haus lagi. Masya Allah. Makanya kita yang namanya harta itu memang harus kita manfaatkan ya. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan seorang yang saleh. Tidak menjadi masalah kita kaya. Jadi kaya itu tidak tercela. Yang penting kekayaan kita itu dimanfaatkan untuk apa? Ya, ini seorang muslim itu harus cerdas. Kalau dia punya harta, yang ada di benak dia, bagaimana caranya agar harta ini memberikan manfaat kepada saya di akhirat nanti. Lihat bagaimana cerdasnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan Utsman bin Affan. Ia membeli semua rumah bagi kaum muslimin. Kemudian di antara keutamaan Utsman masih berkaitan dengan harta, Nabi SAW memberikan jaminan kepada Utsman ya tentang dibebaskannya Utsman dari balasan atas perbuatan dosa-dosa beliau. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, ya Nabi SAW ketika itu ingin menghadapi orang-orang Romawi. Dan beliau membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena ketika itu kaum muslimin mereka pergi ke Tabuk dalam jumlah yang demikian besar, banyak yang berangkat ke sana. Ada 30 ribu pasukan kaum muslimin yang berangkat ke Tabuk. Ya, sehingga hanya segelintir sahabat saja yang tertinggal. Cuma sedikit saja orang yang masih tertinggal di kota Madinah. Kemana sebagian besarnya atau keseluruhannya mereka berangkat ke Tabuk untuk menghadapi orang-orang Romawi. Show of force, menunjukkan kekuatan kepada orang-orang Romawi ketika itu. Dan ketika itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam meminta para sahabat untuk berkontribusi, memberikan apa yang mereka mampu untuk membiayai perang tersebut. Ya. Ini menunjukkan bahwa perang pun butuh harta, butuh modal. Maka disebutkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW menunggu para sahabat untuk mendermakan hartanya, ja'a Utsman radhiyallahu anhu ila Nabi SAW bi alfi dinar. Maka datanglah Utsman radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW dengan membawa 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Ya, 1 dinar itu sekitar berapa gram? 2.5 gram. Ya, karena 2.25 gram emas. Ya, 1 dinar itu 2.25 gram emas. Karena nisab emas itu 85 gram, itu 20 dinar. Berarti kan 2.25 gram emas 1 dinar. Berarti kalau 1000 dinar berarti 2.250 gram. 2.25 kg emas. Penjenengan coba hitung. 1 gram emas sekarang berapa? 1 juta nggih. Berarti berapa Pak sumbangannya Pak? 2 miliar. Hah? 2M. Nih, 2M. Wah. Ya. Maka kemudian ketika itu Nabi SAW hina jahaza jaisha al-usrah. Ketika itu Nabi SAW sedang mempersiapkan pasukan Tabuk. Ya, fa faragha Utsman fi hijri Nabi SAW. Maka uang tersebut kemudian diletakkan oleh Utsman bin Affan di pangkuannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, maka kemudian diterimalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan ma dharra Utsmana ma amila ba'da hadzal yaum. Tidak akan membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya sejak hari ini. Jadi apa? Kalaupun Utsman, karena orang yang membunuh Utsman, mereka menuduh Utsman dengan berbagai macam tuduhan. Taruhlah kalau tuduhan itu benar, maka Nabi SAW mengatakan ma dharra Utsmana ma amila ba'da hadzal yaum. Ya, tidak akan memudaratkan Utsman apa yang beliau lakukan setelah hari ketika beliau menyumbangkan hartanya untuk perang Tabuk. Perlu kita catat ya ini ya. Karena nanti ini akan menjadi bantahan kepada orang-orang yang merongrong kekuasaan Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, Utsman bin Affan dianugerahi suatu kemuliaan, yakni malaikat merasa malu kepada beliau. Ya, karena Utsman ini adalah sosok yang pemalu, al-jazaa'u min jinsil amal, maka malaikat pun malu kepada Utsman. Ya, disebutkan dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang bersantai di rumahnya dan beliau membiarkan kedua pahanya tersingkap. Ya. Kemudian ketika beliau tersingkap paha beliau, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah posisi. Jadi kelihatan entah betis atau pahanya itu tersingkap ya. Kemudian Abu Bakar pergi, lalu datang Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW juga tidak mengubah posisi. Tapi ketika Uthman bin Affan yang datang, maka Nabi SAW ya bangkit dari pembaringannya lalu memperbaiki posisi duduknya. Maka setelah Uthman pergi, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kok ketika Abu Bakar dan Umar datang, engkau tidak mengubah posisimu? Tapi kenapa ketika Uthman ibn Affan yang datang, engkau mengubah posisimu, engkau tutup apa yang tersingkap? Maka kata Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah, tidakkah pantas aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun malu kepadanya? Ya, para malaikat itu malu ketika bertemu dengan Uthman. Ya, maka Nabi SAW menutup betis atau paha beliau SAW ketika Uthman datang. Ini menunjukkan kemuliaan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian diantara keutamaan Uthman bahwa beliau termasuk keluarga yang berhijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, innahuma la awwalu man hajara ba'da Lutin wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Keluarganya Uthman, yakni Uthman bersama Ruqayyah ketika itu adalah pasangan yang pertama kali berhijrah sejak Ibrahim dan Lut alaihi salam. Jadi Ibrahim alaihi salam meninggalkan kampung halamannya ketika itu bersama Hajar. Kemudian Lut juga meninggalkan kampung halamannya bersama keluarganya karena kaumnya ketika itu melakukan amalan homoseksual, maka ditinggalkan oleh Lut alaihi salam. Nah, setelah itu tidak ada lagi keluarga yang berhijrah, baru kemudian Uthman dan Ruqayyah, keluarga kecilnya Uthman dan Ruqayyah lah yang kemudian melakukan hijrah. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang pertama, keluarga mereka adalah keluarga yang pertama berhijrah sejak Ibrahim dan Lut alaihi salam. Nah, kemudian di antara keutamaan Uthman bin Affan, Nabi SAW mengkhabarkan bahwa beliau termasuk orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Dalam hadis yang sangat masyhur ya, berkali-kali kita ulang, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud. Ketika itu beliau ditemani oleh Abu Bakar, kemudian Umar dan Uthman. Tiba-tiba masyaallah muslimin, gunung Uhud itu berguncang dengan hebatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, Uthbut Uhuda, wai Uhud, ya, tetaplah engkau, jangan bergoncang, jangan bergoyang. Fa inna alaika nabi wasiddiq wasyahidan, ya, diamlah engkau wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang yang mati syahid. Ada dua orang yang mati syahid. Maka siapa nabi? Nabi adalah Rasulullah SAW. Siapa siddiq? Ini Abu Bakar. Siapa dua orang yang mati syahid? Yang pertama adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mati syahid ya karena tikaman seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian yang kedua adalah Uthman bin Affan. Syahidan, dua orang yang mati syahid, yang kedua adalah Uthman bin Affan. Jadi Uthman bin Affan ini nanti meninggal dalam keadaan mati syahid. Rumah beliau itu dikurung oleh para pemberontak, kemudian didobrak, lalu beliau pun meninggal dunia dalam keadaan tangannya tertebas ketika memegang Al-Quran. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa meninggalnya seseorang ini tidak serta-merta menunjukkan kemuliaan atau ya tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rendah. Ya, kalau kita lihat nasib Uthman itu kan tragis ya. Rumahnya sampai dikepung, padahal beliau adalah sahabat Nabi, dikepung kemudian sampai tangan beliau terputus, jari-jari beliau terputus. Ini kan tragis sekali. Tapi yang penting itu adalah status kita ketika meninggal dunia. Jadi walaupun kita mungkin meninggal dunia dalam keadaan yang tragis ya, sebagian orang yang soleh ya meninggal dalam kecelakaan. Ada yang ingin berangkat ke masjid ditabrak ya. Kalau melihat jenazahnya sangat mengenaskan. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah status kita ketika meninggal dunia. Apakah kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dalam keadaan mati syahid. Lalu kemudian hadis lain yang menunjukkan bahwa beliau menunjukkan keutamaan beliau adalah beliau termasuk penghuni surga, namun sebelum beliau masuk surga, beliau akan meninggal dunia menghadapi suatu bala, suatu musibah. Dikisahkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beristirahat di dalam sebuah kebun yang ada di kota Madinah. Dan kebun ini dikelilingi oleh dinding-dinding. Jadi kalau ingin masuk ke dalam kebun tersebut harus melalui sebuah pintu. Maka Abu Musa Al-Asy'ari menjaga pintu tersebut. Lalu tiba-tiba datang seseorang meminta izin ya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika itu dia mengatakannya di belakang pintu. Waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari belum tahu siapa orang yang sedang mengetuk pintu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah." Bukakan pintu bagi orang tersebut wahai Abu Musa dan khabarkan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ya, jadi enggak tahu, Abu Musa Al-Asy'ari tidak tahu siapa yang ada di balik pintu tersebut. Maka setelah dibuka, ternyata yang masuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang pertama. Kemudian Abu Bakar pergi. Lalu kemudian yang kedua, ada orang lagi mengetuk pintu, meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Iftah lahu wa basyhirhu bil jannah." Bukakan pintu baginya wahai Abu Musa. Biarkan dia masuk dan khabarkan kepadanya bahwa dia termasuk penghuni surga. Ya, berikan kabar gembira bahwa dia termasuk penghuni surga. Maka kemudian dibuka oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ternyata yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar pun pergi, sampai kemudian ada lagi orang yang mengetuk pintu ya kebun tersebut. Maka kemudian Abu Musa Al-Asy'ari kembali meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan redaksi. Kalau tadi iftalahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan pintu baginya dan kabarkan gembira baginya mendapatkan surga. Yang ketiga ini agak beda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya iftah lahu wa basyirhu bil jannah alal balwa tusibuhu." Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukakan pintu baginya dan berikanlah kabar gembira kepada orang tersebut atas surga yang akan dia dapatkan setelah balwa yusibuhu, setelah dia mendapatkan ujian yang akan menimpanya." Ini redaksi yang berbeda antara Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, wa basyhirhu bil jannah alal balwa yusibuhu. Ya, berikan kabar gembira kepada dia atas surga yang akan dia dapatkan setelah musibah yang akan menimpanya. Berarti apa? Sebelum meninggal dunia, Utsman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sama saja. Ya, berikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Hanya bedanya dengan Abu Bakar dan Umar, Utsman akan mengalami sebuah cobaan dan ujian. Baik, kemudian di masa para sahabat, ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat sudah menganggap bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum." Ya. Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami memilih-milih siapa di antara para sahabat ini yang terbaik. "Fa nukhayyiru Abu Bakar." Maka orang yang pertama yang kami pilih adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang terbaik bittifaq dengan kesepakatan para sahabat. "Thumma Umar bin Khattab." Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. "Thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum." Kemudian yang ketiga baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi para sahabat ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, mereka sudah menganggap Utsman adalah orang terbaik yang ketiga pasca Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau untuk tidak melepaskan kekhilafahan. Jadi mungkin orang bertanya-tanya, Utsman itu ketika meninggal dunia dalam keadaan orang-orang menuntut beliau untuk turun ya dari kekuasaannya, dari kepemimpinannya, Utsman enggak mau. Mungkin orang bertanya-tanya, gimana sih Utsman sudah lanjut usia, mau mengharap apa? Kenapa dia tidak memberikan tampuk kepemimpinan kepada sahabat lain yang lebih muda? Jangan mudah menghukumi Utsman. Bukan Utsman itu mabuk kekuasaan, bukan. Karena itu adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Wa in sa'aluka antan khali'a min qamisin qammasakallahu azza wajal fala taf'al." Wahai Utsman, kalau ada orang-orang yang meminta engkau untuk menanggalkan pakaian kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu, fala taf'al, maka jangan kau lakukan. Ya. Jadi beliau mempertahankan kepemimpinan beliau karena wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seseorang untuk tetap memegang kepemimpinannya, melainkan pada kepemimpinan tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kalau Utsman adalah pemimpin yang rusak, maka mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat seperti ini? Kalau memang Utsman ini adalah pemimpin yang dipenuhi dengan nepotisme, ya, kekuasaan beliau dipenuhi dengan korupsi, mungkin enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat seperti ini? Jawabannya tidak mungkin. Maka kepemimpinan Utsman adalah kepemimpinan yang terbaik. Sampai-sampai Nabi SAW mewasiatkan kepada beliau untuk tidak melepaskan kepemimpinan beliau. Kemudian diantara keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah kecintaan beliau kepada Al-Quran yang luar biasa. Mungkin panjenengan pernah mendengar hadis yang sangat masyhur, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tahukah kita siapa yang meriwayatkan hadis ini? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Bahkan ketika beliau terbunuh dengan keadaan dari jari-jemari beliau menetes darah, yang darah itu menetes kepada mushaf-mushaf Al-Quran. Beliau sedang membaca Al-Quran ketika dibunuh oleh para pemberontak. Ayat diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'i yang mulia, beliau mengatakan, qalat imra'atu Utsman, ya, istrinya Utsman mengatakan, hina qutila Utsman, ketika Utsman terbunuh, qataltubuhu wa innahu la yuhyi al-laila kullaha bil-Qur'an. Bagaimana mungkin kalian membunuh Utsman padahal dia menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an? Sepanjang hidupnya Utsman, beliau menghidupkan malam beliau dengan membaca Al-Quran dalam sholat beliau. Bagaimana mungkin kemudian kalian membunuh orang seperti ini? Waqala Sulaiman ibn Yasar, disebutkan oleh Sulaiman bin Yasar sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abdullah bin Muwarraq dalam Az-Zuhud, qama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ba'dal isya faqara al-Quran kullahu fi raq'atin lam yusalli qablaha wala ba'daha. Kata Sulaiman bin Yasar, kebiasaannya Utsman bin Affan setelah beliau melaksanakan sholat isya, selesai sholat isya beliau melakukan qiyamul lail dengan membaca seluruh ayat Al-Quran sampai selesai dalam satu rakaat, tidak didahului oleh satu rakaat sebelumnya dan satu rakaat setelahnya. Witir satu rakaat boleh ya Pak ya? Lihat Utsman bin Affan sholat witir satu rakaat. Mulai dari sholat isya, beliau sholat sampai pagi hari untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran dari awal sampai selesai. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dibunuh? Ya, orang yang sangat mencintai Kitabullah, yang sangat mencintai Al-Quran, separuh hidup beliau, ya, di malam hari beliau habiskan untuk apa? Membaca Al-Quran. Ya. Ini diantara keutamaan dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang demikian mulia, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana beliau memegang tampuk kekhilafahan, ya, karena ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pembunuhan Umar bin Khattab, dan ketika itu anaknya Umar melakukan pembalasan dendam kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Umar, pembunuhan bapaknya. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin masih ada waktu kalau ada yang ingin bertanya terutama tentang pembahasan ini, silakan Fahmi. Tuh, ya. Itu di masa fitnah, bukan? Hadisnya tentang apa itu? Kalau itu hadis yang tentang fitnah, artinya ketika muncul huru hara, kekacauan, maka orang yang berdiam diri itu tentu lebih baik daripada orang yang dia berkeliaran di jalan atau bahkan ikut-ikutan dalam kerusuhan. Paham? Ya, jadi kalau ada kericuhan, ada huru hara, ada kerusuhan, itu sikap yang paling baik yang dilakukan oleh seorang muslim adalah dia tetap tinggal di rumahnya, jangan ikut-ikutan. Ya. Kenapa? Kalau dia ikut-ikutan, yang namanya keadaan sedang kacau, kita enggak tahu, bisa jadi jatuh korban, ya, orang-orang yang tidak berdosa. Ya, lagi kerusuhan, kita bukan perusuh, kemudian kita keluar dari rumah kita. Kemudian sedang ada bentrok antara aparat dengan perusuh. Maka bisa jadi kita menjadi korban, ya enggak? Maka sebaik-baik apa yang bisa kita lakukan ketika huru hara atau kericuhan terjadi adalah tinggal di rumah kita. Kalau itu hadisnya, makanya perlu hadisnya lengkap. Tapi sepertinya memang itu hadisnya, hadis yang berkenaan dengan terjadinya fitnah atau terjadinya kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan, Pak. Membukukan Al-Quran, jih. Jih. Baik, untuk pembukuan Al-Quran itu sebenarnya bukan Utsman yang melakukan, tapi yang melakukan adalah Abu Bakar. Ini sudah pernah kita bahas, kan? Jadi ketika itu ada sekelompok para sahabat yang dikenal sebagai qurra, para penghafal Al-Quran. Kemudian ketika perang melawan Musailimah Al-Kadzab, Nabi palsu, banyak diantara mereka yang gugur. Jadi Al-Quran dulu tidak, memang dia tidak ditulis menjadi satu buku, tapi ditulis di lembaran-lembaran tadi, atau di tulang-tulang, atau di lembaran-lembaran kulit. Nah, kemudian ketika banyak dari penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, maka Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gak boleh kita biarkan seperti ini, nanti kalau para penghafal Al-Quran meninggal dunia, siapa yang bakal mengajarkan Al-Quran? Maka kemudian awalnya Abu Bakar enggan, karena ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun ketika melihat kemaslahatan yang sangat besar dari pengumpulan Al-Quran, maka ditulislah Al-Quran tersebut. Jadi satu mushaf. Adapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, ketika Al-Quran ini dibaca dengan berbagai macam dialek. Jadi kan orang-orang Arab itu kan banyak. Ada orang Quraisy, ada orang Aus Khazraj di kota Madinah, ada orang-orang dari berbagai macam suku. Mereka berbahasa dengan bahasa Arab, tapi dialeknya berbeda-beda. Maka kemudian di masanya Utsman bin Affan, ya, dialek itu dijadikan menjadi satu. Ya, jadi penulisan Al-Quran mengacu pada dialeknya Quraisy. Sampai sekarang yang kita baca Mushaf Utsmani. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Adapun yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wallahu taala alam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini muncul berapa ratus tahun setelah masanya para sahabat. Tentunya ketika itu Al-Qur'an sudah dibukukan. Ya, sudah banyak. Jadi ini sejarah Al-Qur'an. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, apa yang menjadi latar belakang kenapa beliau menjadikan mushaf sebagai mushaf standar, ya. Wallahu taala alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas bagaimana awal-awal masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.